menyembah-Mu di tempat ini, Tuhan. Karena Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Doa kami, Tuhan, kalau Engkau ingin mengubah atmosfer sekeliling kami, Tuhan. Doa kami hanya satu, pakai kami, Tuhan. Pakai hidup kami. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Engkaulah penulis hidupku. Engkau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Dan ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalamku. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan senap hatiku. Mencintai seluruh perbuatan. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Engkau memahami hatiku. Hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mampu.